pertolongan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala sampai di tempat salat. Faraqiyal minbar falam yakhthub khutubakum hadhihi. Maka beliau pun naik ke atas mimbar dan beliau tidak menyampaikan khutbah seperti khutbah kalian ini, maksudnya khutbah Id. Walakin lam yazal fid du'a. Tetapi di atas mimbar itu beliau terus-menerus berdoa. Wattadarru' wattakbir, dan beliau bertadarru' di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau banyak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma shalla rak'ataini kama yusalli fil 'id. Setelah itu beliau pun salat dua rakaat sebagaimana beliau mengerjakannya di dalam salat Id. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain dikatakan, ثم صلى ركعتين, kemudian beliau salat dua rakaat, fihima jahara fihima bil qiraah, dan beliau menjaharkan bacaan. Ya, hadis ini riwayat Imam Bukhari, Abu Daud, An-Nasa'i dan yang lainnya. Kemudian setelah itu ma'asyiral muslimin, ya, setelah beliau salat dua rakaat sebagaimana salat Id dua hari raya, maka yang dilakukan oleh beliau, thumma yakhtubu ba'dahuma, maka setelahnya beliau berkhutbah. Maka setelahnya beliau berkhutbah. Dikatakan di sini, kata Syekh Majid, khutbataini ka khutbatai Id fima marra. Dan khutbahnya sebanyak dua kali, sama dengan khutbah Id. وَيُبَدِّلُ تَقْبِيرَهُمَا بِاسْتِغْفَرْ أَوَّلُهُمَا لِأَنَّهُ أَلِيكُ بِالْحَالِ. Kalau dalam sholat Id kan bertakbir dalam khutbah, adapun dalam sholat istisqa diutamakan memperbanyak istighfar, karena ini lebih pas kondisinya. Ya. وَتُجِزِئُ الْخُطْبَتَانِ قَبْلَهُمَا لِحَدِيثِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْمُتَقَدِّمِ. Boleh juga khutbahnya di awal, di depan, sebagaimana hadis Ibnu Abbas yang sebelumnya kita baca. Walakin al-afdal fi'luhuma ba'da shalah li'annahu al-akthar min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun yang lebih utama khutbah disampaikan setelah salat, karena itu yang paling banyak diriwayatkan pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah, berarti salat sebagaimana salat Id, setelah itu menyampaikan dua khutbah, lalu yang ketiga adalah yuhawwilu ridaah. Nabi mengubah posisi ridanya, yaitu kain yang menutupi pundak beliau sallallahu alaihi wasallam, min yaminihi ila shimalihi. Jadi kan kain begini kan, kain sebelah kanan dipindahkan ke kiri dan kain sebelah kiri dipindahkan ke kanan, ditarik ke depan. Jadi bagian apa? Sisi kiri dan sisi kanannya dipindah. Ini sebagai bentuk tafaul, sebagai bentuk optimis bahwa setelah itu akan datang apa namanya hujan, akan diturunkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min shimalihi ila yaminih, dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Wa yaj'alu a'lahu asfalahu, dan bagian atas dijadikan bagian bawah, dan bagian bawah dipindahkan ke bagian atas. Hal ini ma'asyiral muslimin diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, kharaja Nabiullah yauman yastasqi. Satu ketika keluar baginda Rasulullah untuk istisqa. Fasalla bina rak'ataini bila adhan wala iqamah. Maka beliau pun salat dua rakaat tanpa azan sebelumnya ataupun iqamah. Thumma khatabana wada'a Allahu azza wa jal. Maka beliau pun menyampaikan khutbah dan berdoa kepada Allah. Wa hawwala wajhahu nahwal qiblah rafi'an yadayhi. Dan beliau mengarahkan wajahnya ke arah kiblat sambil mengangkat tangannya. Thumma qallaba rida'ahu. Maka beliau pun membalikkan ridak, yaitu selendang yang menutupi pundak beliau. Faja'al al-ayman 'ala al-aysar, maka beliau jadikan yang kanan di kiri, wal aysar 'ala al-ayman, dan yang kiri dipindahkan ke sebelah kanan. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, wa ruwatuhu thiqat, dan para periwayatnya adalah orang-orang yang thiqah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa yukthiru minad du'a'i wal istighfar, di dalam pelaksanaan salat istisqa hendaknya kita memperbanyak doa dan istighfar. Jadi diperbanyak apa? Doa-doa dan istighfar. Wa yad'u bi du'a'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan hendaknya kita berdoa dengan doanya Nabi. Di sini Syekh Majid Al-Hamawi berkata, wa hadha ad-du'a mujtami'un min iddati riwayat. Doa yang dituliskan oleh Qadi Abi Syuja adalah gabungan dari beberapa riwayat, baik itu riwayat Bukhari dan Muslim, riwayat Abu Daud, riwayat Imam Syafi'i dan yang lainnya. Doanya cukup panjang, di mana doanya adalah Allahumma ja'alha suqiyan suqiya rahmatin. Ya Allah, jadikanlah hujan, ya berikanlah kepada kami hujan yang mendatangkan rahmat. Wala taj'alha suqiyan 'adzabin wala muhkin wala bala, dan jangan kau turunkan kepada kami hujan yang mendatangkan azab, kecelakaan, ya, dan juga bencana, bala, ya. Wala hadmin wala gharaqin, dan jangan kau turunkan hujan yang menyebabkan rubuhnya bangunan-bangunan dan tenggelamnya makhluk. Allahumma 'ala az-zirabi wal akam, ya Allah, turunkan hujan ini di atas bukit-bukit sehingga airnya masuk menyerap. Begitupun di atas apa, gundukan-gundukan tanah. Wa naba wa manabiti syajari wa butunil awdiyati, dan jadikan airnya meresap masuk ke dalam akar-akar pohon dan apa, di tengah-tengah lembah. Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah, jauhkan dari kami musibah, ya, dan jangan kau timpakan kepada kami dikarenakan hujan ini. Allahumma skina gaisan mugisan hani'an, ya Allah, siramlah kami dengan siraman yang baik, menyenangkan, ya, yang luas. Aman ghadaqa, yang lebat. Tabaqan mujallilan daiman ila yaumiddin, yang terus menerus sampai datangnya hari kiamat. Allahumma skinal ghais wala taj'alna minal qanitin, ya Allah, turunkanlah untuk kami hujan dan jangan biarkan kami termasuk orang-orang yang putus asa. Allahumma inna bil ibadi wal biladi minal jahdi wal ju'i wal dhank, ya Allah, sesungguhnya hambamu dan negerimu ini, ya Allah, mereka keletihan, mereka kelaparan, dan mereka mengalami kesempitan. Ma la nashku illa ilaik, dan tidak ada tempat kami mengadu kecuali kepadamu, ya Allah. Allahumma anbit lana zara', ya Allah, dengan hujan ini tumbuhkan untuk kami pepohonan. Wa adir lana dhara', dan perbanyak untuk kami susu-susu di hewan kami, sapi atau unta atau kambing misalnya. Wa anzil alaina min barakatis sama', ya Allah, turunkan untuk kami keberkahan dari langit. Wa anbit lana min barakatil ard, dan tumbuhkanlah pepohonan, ya, keberkahan dari bumi sebagai keberkahan dari bumi. Waqshif 'anna minal bala'i ma la yakshifuhu ghayruka, ya Allah, angkatlah musibah ini dari kami. Tidak ada yang bisa mengangkat musibah ini kecuali dirimu, ya Rabb. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara, ya Allah, kami mohon ampun dan kau adalah maha pengampun. Fa arsilis sama alaina midrara, maka utuslah kepada kami awan yang membawa hujan. Ini doa yang dibawakan oleh beliau, ya. Kemudian ma'asyiral muslimin, Al-Qadi Abi Syuja' berkata, wa yaghtasilu fil wadi idza sala, dan kita mandi di apa, di lembah-lembah, di mana, di lembah, ya, apabila ada air, ya, air misalnya air seperti air terjun atau ada air yang mengalir. Wa yusabbihu lirra'di wal barq, dan kalau seandainya kita mendengar apa, petir dan kilat, maka kita bertasbih, ya, bertasbih. Hal ini ma'asyiral muslimin berdasarkan hadis Anas radhiyallahu taala an. Anas bin Malik bercerita, asabana wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam matarun, kami kehujanan sedangkan kami sedang bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال فحسر رسول الله ثوبه حتى أصابه من المطر. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membasahi dirinya, membasahi pakaiannya dengan air hujan. Fakulna ya Rasulullah lima sana'ta hadza. Kami katakan ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini? Beliau basahi badannya, bajunya dengan air hujan. Para sahabat bertanya, kenapa harus seperti itu? Faqal, maka baginda Rasulullah berkata, li'annahu hadithu ahdi birabbihi, karena dia baru saja turun dari sisi Tuhannya. Masya Allah, air ini berkah, dia turun dari sisi Tuhannya, kita minta keberkahan, kita berdoa, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini riwayat Imam Muslim, Abu Daud, dan artinya kata beliau, annal matara rahmatun, artinya bahwa hujan itu adalah rahmat. Wa huwa qaribul ahdi bi khalqillahi ta'ala. Ya, maka dan dia dekat, artinya turun dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita mengambil keberkahan. Ya, keberkahan dari air hujan yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun masalah kita bertasbih saat mendengarkan, melihat kilat dan mendengarkan petir. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Malik dengan sanad yang sahih. Dari Abdullah ibn Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma, annahu kana idza sami'a ar-ra'd taraka al-hadith, bahwa kebiasaan Rasulullah apabila mendengar petir atau kilat, beliau menghentikan perbincangan, menghentikan ucapan. Wa qala, maka beliau pun berkata, subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Ah, ini doanya harus kita hafal ya. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Segala puji maha suci Allah subhanahu wa ta'ala bertasbih kepadanya kilat, ya, dan memujinya begitu pun para malaikat dikarenakan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini poin-poin yang bisa kita bahas di kesempatan yang pertama. Insyaallah di kesempatan yang lain kita akan bahas bab sholat khauf, yaitu sholat dalam kondisi perang. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Namaku Andri, umur 23 tahun. Kegiatan sehari-hari ya kayak gini. Bagiku, semua orang di sekitar adalah inspirasi. Bertemu para sahabat dan berbagi banyak cerita. Ya, pernah sih melamar pekerjaan, tapi gak ada hasilnya. Hingga akhirnya. Silakan, Mas. Ya, sebagai generasi milenial, aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Positive thinking, terus berusaha menjadi yang terbaik, karena kita, generasi milenial, bisa jadi pengusaha. Maksimal, mesinnya pengusaha sukses. Ingin memasak aneka kuliner bakar-bakaran bersama dengan keluarga Anda? Maxindo punya jawabannya. Mesin pemanggang grill multiguna ARD GRL88 Ardin dapat memanggang aneka olahan makanan, mulai dari ayam panggang, daging sapi, ikan, dan makanan lainnya. Dengan fitur 4-in-1, material mesin dari bahan yang berkualitas top quality, dilengkapi dengan 4 fitur plate untuk memasak berbagai macam aneka makanan. Piring panggangan untuk aneka daging, plate batu untuk memanggang, piring datar untuk membuat crepes, membuat pancake, dan menggoreng telur. Serta fitur kuali kecil berhandle pengaman untuk aneka masakan lainnya. Konsumsi listrik lebih hemat, desain minimalis yang compatible, dilengkapi dengan knob kompor yang mudah digunakan. Sangat mudah untuk perawatan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses.

Jadi kalau kita tertidur, baru bangun di waktu bertepatan dengan matahari akan terbit, langsung salat saja tidak masalah. Berdasarkan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama 'anil shalah falyusalliha idza istayqaz aw idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur sehingga dia belum sempat mengerjakan salat, maka salatlah saat dia bangun dari tidurnya. Ya. Jadi itu kondisi yang khusus yang diberikan kelonggaran, pengecualian oleh syariat. Allah alam bissawab. Jadi tidak perlu menunggu tidak perlu menunggu syuruq ya, tidak perlu menunggu jam 6 lewat 15 misalnya, tidak perlu. Tapi saat kita bangun langsung kita berwudu, langsung kita salat 2 rakaat itu tidak masalah. Yang tidak boleh itu adalah salat mutlak setelah subuh, begitupun setelah asar, setelah subuh sampai terbitnya matahari, setelah asar sampai tenggelamnya matahari. Allah alam bissawab. Belum ada pertanyaan, kita masih menantikan partisipasi para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada. Anda bisa mengirimkan pertanyaan, baik itu via telepon ataupun via pesan singkat atau WhatsApp ya, di nomor telepon yang tentunya sudah kita tampilkan di layar kaca para pemirsa. Pembahasan kita masih dalam pembahasan kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib yang ditulis oleh Al-Qadi Abi Syuja Ahmad Ibn Al-Husayn Ibn Al-Ahmad Al-Isfahani rahimahullahu ta'ala. Ya. Tadi kita sudah bahas ya poin-poin terkait dengan salat istisqa, bahwa hukumnya adalah sunnah dan ada adab-adab yang hendaknya diperhatikan sebelum salat istisqa, yaitu kita melakukan perkara-perkara yang menjadi sebab dikabulkannya doa. Misalnya bertobat, bersedekah, meninggalkan segala bentuk kezaliman, ya, menyambung tali silaturahmi, berpuasa dan lain sebagainya. Tentunya salat istisqa ini dilakukan secara berjamaah di tempat yang terbuka dalam kondisi kita menunjukkan kelemahan kita di hadapan Allah dengan pakaian yang sederhana, ya, pakaian mutabadzilan yang biasa kita pakai sehari-hari. Dimulai dengan sholat 2 rakaat, kemudian setelah itu disampaikan 2 khutbah, lalu hendaknya kita memperbanyak beristighfar dan memperbanyak berdoa. Doanya tadi sudah kita sampaikan ya, doanya cukup panjang, tapi doa ini sebenarnya adalah gabungan dari beberapa doa yang diriwayatkan dari baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV yang menyaksikan siaran ini di pagi yang berbahagia ini untuk bisa menggunakan 2 layanan kami, di layanan pesan singkat dan juga layanan telepon di nomor yang tentunya sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. 2 hari kita tidak bertemu ya, di 2 pertemuan kemarin qadarullah masya'afal ada kendala teknis sehingga kita tidak bisa siaran. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita keikhlasan, memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Sambil menunggu pertanyaan yang masuk, ya, insya Allah kita akan membahas tentang salat khauf. Salat al-khauf. Sebenarnya ada penelepon yang masuk. Kita mau masuk bab yang baru, ada penelepon yang masuk. Coba kita angkat. Assalamualaikum. Oh, kami di Jambi. Silakan Bapak. Kami numpang menumpang bertanya. Ini kami kan punya ternak. Jadi sebelah rumah kami ada punya. Iya. Yeah. Sebelah rumah kami ada musola. Jadi ayam kami ini lepas kan main di sana. Main sebelah sana ditangkap orang sana. Jadi dibilangnya ini ayam surau katanya. Dijual orang itu, sama-sama orang itulah. Jadi hukumnya itu apa? Kami juga tetap. Yang dijual apa Bapak? Mohon maaf, yang dijual apa? Anak kami ini kan sedang nakal. Ya, yang dijual apa? Ayam itu sudah banyak ditangkap orang. Aha. Dengan alasan bahwa itu punya surau. Baik, itu saja Bapak. Iya. Baik. Jadi ditangkapnya itu sudah belasan ayam ditangkap. Jadi kami itu merasa enak jadinya dengan anak-anak. Iya, alasan ditangkapnya ke karena itu anak sendiri. Jadi hukumnya itu apa? Kami juga seperti apa? Alasan ditangkapnya kenapa ayamnya, Bapak? Ayam enggak ada apa-apa. Karena ayam itu kan main. Enggak ada apa-apa. Ayam itu kan main di surau. Iya. Baik, baik. Sekitar surau itu, jadi siang malam dia orang itu tangkap, dijual orang itu sama orang itu. Jadi enggak dikasih tahu sama kami. Jadi hukumnya itu apa? Baik. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah memberkahi Bapak. Sedangkan kita kan perlu butuh dengan ayam itu. Baik. Barakallahu. Amin. Barakallahu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah bisab. Tentunya tidak halal kita mengambil hak saudara kita yang muslim. Ya, jangankan yang muslim, yang bukan muslim, yang non muslim pun tidak boleh kita curi hartanya. Kita ambil tanpa hak. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan batil. Jangan mentang-mentang ayamnya bermain di sekitar surau, maka dianggap ayam surau. Lalu ditangkap, dijual. Itu ada yang punya. Ya, tidak halal, itu bahaya sekali, itu haram. Kalau nanti hasilnya dimakan, itu jadi sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuh kita. Kullu lahmin nabata minal haram, fannaru awla bih, kata Nabi. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka nerakalah untuk membersihkannya, dibersihkan oleh api neraka. Na'udzubillahi min zalik. Dan di dalamnya ada kezaliman, berkali-kali belasan ayam diambil. Ya wa iyyakum waz-zulm fa inna az-zulma zulumatun yaumal qiyamah, kata Nabi. Hati-hatilah dengan kezaliman. Karena kezaliman itu akan menjadi kegelapan kelak pada hari kiamat. Oleh karenanya saya nasihatkan kepada kaum muslimin, hendaknya kita berhati-hati dengan harta saudara kita, ya. Inna dima'akum wa amwalakum, ya inna dima'akum wa amwalakum, ya haramun, ya ka kahurmati yaumikum hadza fi bila fi baladikum hadza. Di hari di haji wada Nabi bersabda begitu, ya. Sesungguhnya nyawa kalian, harta kalian adalah haram diganggu, sebagaimana haramnya hari ini, yaitu hari 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, dan sebagaimana haramnya tempat ini, yaitu di tanah haram di Mekah, ya. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Itu wasiat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat dikatakan, fa idza qala dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Apabila ada orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka terjaminlah nyawa dan hartanya kecuali dengan hak Islam. Yaitu yang mencuri bisa diambil hartanya. Bukan seseorang bisa saja diambil hartanya karena dia tidak mau membayar zakat misalnya, atau seseorang bisa saja dihukum sampai hukuman mati karena dia membunuh atau karena dia berzina setelah dia menikah. Kalau itu aturan syariat. Tetapi kalau dia tidak melakukan pelanggaran, maka haram kita mengganggu harta ataupun keselamatan seorang muslim. Allah alam bisawab. Baik, kita masih menantikan pertanyaan. Apakah ada pertanyaan yang masuk dari pesan singkat? Sudah masuk. Coba kita lihat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Apakah hukum mandi hujan pertama pada bulan Muharram? Mandi hujan pertama pada bulan Muharram. Wallahualam bisawab, yang saya tahu tidak ada keutamaannya. Ya, tidak ada keutamaan mandi hujan pertama di bulan Muharram. Jadi nanti bulan Muharram sebentar lagi datang, hari pertama, hujan pertama di bulan Muharram, apakah disunahkan untuk mandi? Saya rasa tidak. Tidak ada dalil secara khusus yang memerintahkan kita untuk mandi di hujan pertama di bulan Muharram. Dan kalau itu dinisbatkan kepada Nabi, tentunya dia harus mendatangkan dalil dari hadis-hadis yang sahih. Ada penelpon tapi terputus, ya. Bisa dicoba lagi. Pemirsa Niaga TV yang barusan berusaha untuk masuk menelpon, bisa kembali mencoba. Waktu kita masih cukup panjang, ada sekitar kurang lebih sekitar 17 menit lagi kebersamaan kita. Pertanyaan yang ketiga. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Ketika saya sholat, ada yang terlupa salah satu rukunnya, tapi saya lupa juga melakukan sujud sahwi. teringatnya setelah selesai sholat. Apa itu coba? Setelah selesai sholat, sunnah ba'diyah, apa yang harus saya lakukan? Allah lam biswab, kalau menurut saya, kalau rukun yang ditinggalkan, dan juga sudah jarak antara kita selesai sholat dengan ingat jauh, lebih aman diulang. Lebih aman diulang. Tapi kalau seandainya jaraknya belum terlalu jauh, misalnya dia salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, lalu dia duduk sejenak. Lalu tiba-tiba ada yang berkata dari belakang, Pak, hari ini maghrib cuma 2 rakaat. La haula wala quwata illa billah. Maka langsung berdiri, tambah lagi 1 rakaat, kemudian sujud sahwi sebelum salam. Sujud sahwi sebelum salam, 2 kali sujud sahwi. Ya, tapi kalau sudah panjang, ya sudah sampai rumah, sudah makan, sudah minum, ya lebih baik diulang kalau kehilangan rukun. Karena kalau kehilangan rukun, ya menjadi tidak sah salatnya. Allah alam bisawab. Ada Ummu Azmi di Bukit Tinggi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ummi Azmi di Bukit Tinggi. Oh begini, di belakang Ustaz boleh? Silakan Ibu. Begini, saya biasa mendengarkan mendengarkan sholat di sholat subuh di Masjidil Haram itu dengan dibacakan Masjid Nabawi. Setiap subuh itu sering mendengarkannya, kan itu siang hari pagi ya. Jadi saya bolehkah kita memilih-milih bacaan dari Syekh yang membawakan saja dari orang si A, kemudian diberi si B, yang bagusnya si B iramanya, yang di belakang kurang irama gitu, kiranya milih irama itu, bolehkah kita berbuat demikian? Iya. Jadi, artinya berdasarkan saya kalau pilih kan di A di Nabi bagus bacaannya, di B di Adara kurang bagus bacaannya. Iya. Karena namanya tadi kan sama semuanya, pasti sama semuanya. Orang baik. Tapi yang iramanya ini saya pilih-pilih. Baik. Baik itu. Baik. Atau di masjid, atau di apa di TV. TV ini kan banyak yang mortal. Nah, bolehkah saya milih-milih yang bagus di mana iramanya? Baik. Baik. Nah, dia kedua sendiri dia dah. Saya mendengarkan Quran di dalam kamar sendiri dengan cuci piring, tidak berpakaian yang sempurna, boleh saja. Baik. Tidak berpakaian yang sempurna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisa, tidak masalah Ibu. Ya, jadi ibu misalnya memiliki TV parabola, lalu di dalamnya banyak murattal, ada murattal dari Mekah, murattal dari Madinah, murattal dari tempat-tempat yang lain. Ketika ibu membuka murattal Madinah, masya Allah, ini Syekh Fulan, ibu senang, ibu dengarkan. Lalu ketika ibu mendengar murattal di Mekah, Syekhnya Syekh Fulan, saya cari Syekh yang lain saja. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Artinya kita memilih yang kita senang nadanya, itu tidak masalah. Ya, tidak ada larangan sama sekali. Silakan ibu pilih bacaan masyayikh, para qari yang bagus, yang bisa memotivasi kita untuk dekat dengan Quran, bisa membaca Al-Quran, itu enggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah sama sekali. Begitupun kita memindahkan channel dikarenakan ada yang lain yang lebih bagus, itu pun tidak masalah. Itu masalah-masalah yang sifatnya selera saja. Kadang saya suka dengan suara Syekh Fulan, maka dari sekian puluh Syekh yang ada di aplikasi handphone saya misalnya, saya selalu menghususkan suara si Fulan untuk saya dengar, itu gak ada masalah. Ya, gak ada masalah sama sekali. Begitupun yang kedua, apakah boleh kita menyetel Quran, lalu kita tidak dalam kondisi berhijab, ya? Wallahu alam bisawab, ya, tidak disyaratkan mendengarkan Quran. Ibu harus misalnya menutup aurat dalam arti hijab, yaitu kerudung. Tidak ada syarat yang saya tahu mendengarkan Al-Quran harus menutup kerudung. Tetapi yang saya tahu bahwa ketika kita menyalakan Quran, ya, hendaknya kita memperhatikan bacaannya. Berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran, wa idza kuri Al-Quran, fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan atas kalian Al-Quran, maka simaklah dan dengarlah dan simaklah dengan baik, mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat. Jadi, hendaknya kita simak dengan baik-baik, kita dengar dengan baik, jangan sampai kita lalai, kita ngobrol, lalu Quran terus-menerus menyala, lalu kita tidak menyimaknya, ini jangan. Karena di Al-Quran Allah memerintahkan kita untuk menyimak saat kita mendengar bacaan Al-Quran. Menyimak itu bukan hanya mendengar, tetapi berusaha mentelaah, mentadaburi sedikit demi sedikit, lalu kita hentikan ucapan, hentikan perbincangan dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Ada Bapak Muzakkar di Padang. Assalamualaikum. Pertanyaannya begini, Ustaz. Iya. Apakah boleh kita berdoa dalam sujud waktu salat? Selain dari doa yang dibaca untuk sujud, contohnya kita berdoa untuk minta sehat, untuk minta rezeki, dan lain sebagainya waktu sujud dalam salat. Kalau boleh, jawablah Ustaz, bagaimana dari Ustaz ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bissawab ya. Waktu sujud adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Hadisnya sahih bahwa baginda Rasulullah bersabda, aqrabu ma yakunu aqrabu ma yakunu la'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Fa'akthiru fihi minad du'a faqaminun an yustajabulah. Baginda Rasulullah berkata, waktu di mana seorang hamba sangat dekat dengan Rabb-nya, dengan Allah, adalah saat dia sujud, fa'akthiru fihi minad du'a, maka kalau kalian sedang sujud, perbanyaklah kalian berdoa, faqaminun ayyustajabulah, maka besarlah kemungkinan kalian akan dikabulkan doa-doa kalian. Maka waktu sujud adalah waktu yang paling cocok, waktu yang paling pas, momentum yang paling bagus untuk kita berdoa, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah dari Kalimantan Selatan. Bagaimana hukumnya jika mengqadha salat padahal cuma sibuk kerja, bukan karena musafir? Mohon pencerahannya. Allah alam bissawab ya. Hukum asalnya ya, mengqadha itu harus dikarenakan uzur yang syar'i. Uzur yang syar'i. Apakah semua jenis pekerjaan boleh menjadikan kita meninggalkan salat sehingga kita mengqadanya? Tidak, tidak semua jenis. Kalau saya misalnya sekedar saya jualan es di pinggir jalan, lalu saya akhirkan zuhur ke waktu asar, tidak bisa. Walaupun memang ada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya darurat, di mana kadang saya tidak bisa mengerjakan salat di awal waktu. Misalnya saya bekerja di UGD, unit gawat darurat, di mana kalau saya salat tidak ada yang jaga UGD, lalu datang orang yang berada dalam kondisi kritis, tidak ada yang menolong, ini darurat. Atau seseorang bekerja sebagai pemadam kebakaran, dalam kondisi dia sedang memadamkan kebakaran api yang berkobar-kobar, azan zuhur berkumandang, dan dia mengakhirkannya ke waktu asar karena api yang panas, misalnya api yang sangat hebat. Nah, ini kondisi seperti ini tidak masalah. Tetapi kalau kondisinya, mohon maaf, kita jualan pecal atau kita jualan apalah, kita sebenarnya bisa melakukannya, malah kita mengkodoknya sampai akhir habis waktunya, hati-hati. Nah, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Allah alam bissawab. Ada Bapak Eri Suseno di Surabaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, Pak. Iya. Itu kan istri saya meninggal. Terus meninggalkan utang. Baik, Bapak. Terus kalau utangnya saya tanggung bagaimana, Pak? Yang meninggal, mohon maaf, siapa? Istri? Istri. Istri meninggal lalu meninggalkan hutang. Istri ya. Iya. Ya, terus saya yang nanggung kan belum bisa bayar. Apakah bisa, Pak, itu, Pak? Baik, itu saja, Bapak. Baik, Allah alam bissawab, Bapak Eri Suseno. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati istri Bapak ya, dan Allah terima amal ibadahnya, Allah ampuni dosa-dosanya. Tentunya kalau ada seorang yang meninggal, maka keluarga, kerabatnya membayarkan hutangnya, baik itu anaknya atau suaminya dan lain sebagainya, berusaha membayarkan hutangnya. Tentunya kalau ada dari yang ditinggalkan oleh beliau, maka diambil dari yang ditinggalkan. Misalnya punya perhiasan atau punya sebidang tanah, kalau ada, maka diambil dari yang ditinggalkan, dari warisan. Tetapi kalaupun seandainya tidak ada yang dia tinggalkan, misalnya, maka keluarganya ya, keluarganya berusaha semaksimal mungkin untuk menunaikan hutang tersebut, membayarkan hutang tersebut. Bahkan dalam fikih dikatakan kalau seandainya sama sekali tidak ada keluarga yang sanggup, ya misalnya, atau dia tidak punya keluarga, kalau terjadi seperti itu, maka pemimpin pemerintah mengambil uang dari Baitul Mal untuk dibayarkan atas nama orang tersebut. Itu kalau ada dijalankan aturan Islam. Tapi kan di kita tidak dijalankan aturan Islam. Maka berusahalah untuk melunasinya, Pak, semampu Bapak. Ya wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Kalau memang si orang yang memiliki hutang kesulitan membayarnya, maka berikanlah kemudahan sampai dia lapang. Fanaziratun ila maisarah. Maka berikanlah dia waktu agar dia menjadi lapang, baru setelahnya dia membayar hutangnya. Allah alam bisa. Pertanyaan kelima dari pesan singkat, Assalamualaikum Abu Yusuf di Tegal, apakah dalam pelaksanaan puasa Syawal ada perbedaan pendapat di kalangan ulama? Masalah puasa Syawal dulu baru qadha dan qadha dulu baru puasa Syawal. Yang saya tahu ya, ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan bahwa lazim mengqadha dulu, ada yang mengatakan tidak perlu, langsung saja puasa Syawal. Ya, tentunya yang lebih hati-hati menurut saya ya lebih baik kita mengqadha dulu baru kita puasa Syawal. Karena dalam hadisnya dikatakan man shoma ramadhana, siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka kasiyamid dahar, seperti puasa setahun. Jadi puasa Ramadan diikuti dengan puasa Syawal. Puasa Ramadan 30, puasa dahar 6, puasa Syawal 6, 30 tambah 6, 30 tambah 6, 36. Dikali 10 kebaikan 360. Maka seolah-olah dapat 1 tahun pahala. Oleh karenanya lebih baik menurut saya selesaikan dulu qadha, karena itu wajib. Ya, dan yang wajib lebih diprioritaskan dari yang sunnah. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keenam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya menggambar tumbuhan dan benda mati lainnya seperti pemandangan? Tidak masalah. Yang dilarang adalah melukis makhluk yang bernyawa, manusia, hewan dengan bentuk yang sempurna misalnya. Itu tidak, ada matanya, ada hidungnya, ada telinga, ada mulut, itu dilarang. Bahkan dalam hadis dikatakan orang yang paling berat azabnya kelak pada hari kiamat adalah para pelukis, ya, akan dikatakan kepada mereka, hidupkan makhluk yang kalian ciptakan. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang selanjutnya, cukup panjang ini pertanyaan. Coba kita lihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri di Padang. Saya memiliki sebuah lembaga sekolah yang mana setiap tahunnya mendapatkan dana bantuan dari pemerintah. Syarat mendapatkannya tentu dengan proposal dan di sana dicantumkan rencana anggaran biaya yang dibutuhkan. Di sana kami membuat dana yang lebih besar dari pasaran karena takutnya harga sewaktu-waktu bisa naik. Setelah dana cair ternyata uangnya banyak berlebih. Ustadz, sementara Dinas Pendidikan tidak memperbolehkan pengembalian uang. Apakah uang tersebut boleh disalurkan untuk kebutuhan sekolah yang lainnya namun tidak tercantum pada RAB? Bagaimana hukumnya? Allah akan bisa. Kalau menurut saya silakan, selama digunakan untuk tujuan sekolah. Karena anggaran tersebut diminta ke pemerintah untuk menunjang operasional sekolah. Maka selama digunakan untuk kepentingan sekolah menurut saya tidak masalah. Ya apalagi pemerintah punya aturan tidak ada pengembalian, ya. Maka ya dipakai saja untuk keperluan sekolah, bukan untuk keperluan pribadi. Ya, Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ke-8, Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Menyambung pertanyaan yang tadi, maksud saya dalam salat dua lupa bilangan rakaatnya. Saya ambil perkiraan yang sedikit dan sudah saya cukupkan perkiraan salat tersebut. Tapi saya lupa sujud sahwi, tidak masalah, itu sunnah. Sujud sahwi menurut pendapat yang kuat, dan itu pendapat Imam Syafi'i adalah sunnah. Coba kita kembali lagi ke atas. Teringat setelah salat ba'diyah, dan saya salat di rumah karena saya seorang perempuan. Iya, sunnah. Walaupun sebagian ulama seperti Imam Ahmad berkata wajib. Imam Malik berkata, kalau kita menambah salat, maka sunnah kita sahwi. Tetapi kalau dalam kasus mengurangi, wajib. Tapi di mazhab Imam Syafi'i mengatakan selama sudah digantikan, maka sujud sahwi adalah hukumnya sunnah. Allah alam bissawab. Sepertinya sudah habis dan waktu kebersamaan kita pun hampir habis. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, keikhlasan dan istiqomah dalam menuntut ilmu. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjauhkan kita dari musibah, ya, dari penyakit, dari wabah dan lain sebagainya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.